memberi salam itu dalam keadaan tidak kedengaran. Jadi kalau sudah salam, dia salam begini. Orang lihat di belakangnya sudah salam, semuanya ikut juga begitu. Kan? Sudah salam. Iya. Tapi kalau dia ingin memperdengarkan, iya. Nah, kalau dia ingin memperdengarkan juga tidak apa-apa. Juga tidak apa-apa kalau misalnya dia takut ada orang tidak paham dan seterusnya, tidak apa-apa dia perdengarkan. Sebab ada Ibnu Umar pernah melakukan hal tersebut. Iya. Ini selesai tentang bagaimana kefiat cara sholat jenazah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muncul pertanyaan-pertanyaan. Ini ada beberapa pertanyaan mungkin butuh untuk dijawab. Ya. Sekarang ada orang terlambat hadir sholat jenazah. Dia dapat rakaat kedua. Apa yang dia lakukan? Yang pertama. Yang kedua, dari mana dia ikuti? Apakah dia baca dari pertama atau langsung ikut dengan imam? Kan di rakaat pertama baca apa? Takbir pertama baca Al-Fatihah. Takbir kedua selawat. Takbir ketiga baca doa. Sekarang dia masuk, langsung takbir ketiga dia dapat. Sekarang yang masuk ini terlambat ini, apa yang diikuti? Dia baca Al-Fatihah atau ikut doa langsung? Yang benar dia di sini, dia ikut dari awal. Jadi dia baca sendiri, imamnya baca baca doa, dia baca Al-Fatihah. Dia baca Al-Fatihah. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma adraktum fasallu wa ma fatakum fa'tin." Apa yang kalian dapat, salatlah kalian. Apa yang kalian luput, sempurnakan. Begitu. Jadi kalau imamnya sudah salam, ya, sudah takbir dia, imam takbir ketiga. Dia takbir baru takbir pertama, Allahu Akbar, dia angkat tangannya, takbir pertama. Dia baca Al-Fatihah. Imamnya takbir kedua. Dia imamnya takbir keempat, dia baru takbir kedua, dia baca selawat. Imamnya salam, dia takbir lagi. Yang ketiga, dia baca doa. Kan begitu? Ya, setelah baca doa, takbir lagi, dia baca diam sejenak, setelah itu salam. Setelah itu baru dia ikut salam. Ya, demikian kalau orang terlambat. Iya. Masalah lain. Ada jenazah misalnya habis sholat duhur, mau disolati di masjid. Sudah sholat orang, dan sholat jenazah. Ada orang baru masuk, dia belum sholat duhur. Apakah dia boleh ikut sholat jenazah padahal belum sholat duhur? Ya. Jawabannya boleh saja dia ikut sholat jenazah. Dan saran kita yang lebih utama, dia sholat jenazah dulu. Sebab sholat duhur dia bisa sholat setelah itu. Kalau sholat jenazah, kalau dia tidak sholat sekarang, luput dia waktunya. Tidak lagi nanti waktu sholatnya. Dan utamanya sholat jenazah secara berjamaah. Ini fatwa Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala, bahwa dia ikut sholat jenazah dulu, kemudian setelah itu sholat duhur, kalau memang waktu duhur masih luas. Kalau waktu duhur masih luas. Iya. Baik. Kemudian tentang waktu sholat jenazah. Waktu sholat jenazah tidak boleh dilakukan kecuali atau tidak boleh dilakukan di tiga waktu darurat. Dia di tiga waktu terlarang kecuali dalam keadaan darurat. Ada tiga waktu terlarang dilarang sholat jenazah di situ. Ketika matahari terbit, ketika matahari terbenam, dan ketika matahari berada di tengah-tengah. Jadi tiga waktu terlarang. Diterangkan itu dalam hadis Uqbah bin Amir riwayat Imam Muslim. Iya. Ini sekira tentang pembahasan tentang apa namanya seputar masalah mensolati jenazah. Iya. Adapun setelah sholat kemudian ada doa, ya, sebagaimana yang dilakukan itu tidak ada tuntunannya. Ya. Doanya itu tadi ketika sholat. Ya, kenapa ada doa lain lagi setelah itu? Ya. Doa yang dituntunkan oleh Rasulullah itu ketika sholatnya, ya, bukan setelah sholat. Kenapa dia tidak berdoa tadi panjang-panjang dalam sholatnya? Ya. Kenapa dia berdoa dan cari tuntunan sendiri tidak dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya. Nah, karena itulah ini juga perlu kita ketahui. Kadang seorang berhayal, oh tidak apa-apa saya doa di sini, saya tambah. Ya. Tapi kalau dia mengikuti sunnah Nabi itu lebih utama dan lebih afdal. Kadang amalan sedikit, tapi cocok dengan sunnah, lebih besar dari amalan kayak gunung, tapi tidak sesuai dengan sunnah. Yang penting ukurannya sama, dia mencocoki sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Baik, sekarang pembahasan terakhir tentang mengubur, ya, jenazah. Bagaimana cara memakamkan, menguburkan jenazah? Pertama, setiap orang mati itu wajib dikubur. Ya. Juga orang kafir, kalau tidak ada yang menguburkannya, ya, juga wajib dikubur. Ya, sebab kalau tidak ada yang menguburkan, dia busuk nanti. Ya. Dan membahayakan, karena itu wajib ada yang menguburkan. Ya. Sebagaimana Rasulullah SAW di Perang Badar memerintahkan untuk menguburkan 20 orang dari pentolan-pentolan Quraisy yang terbunuh. Dikuburkan mereka dalam keadaan ditarik kaki-kakinya dan dibuang masuk ke dalam lubang di Badar. Dalam hadis yang panjangnya diriwayatkan oleh banyak orang sahabat. Iya. Kemudian tidak boleh Muslim dikubur bersama orang kafir dan kafir dikubur bersama Muslim. Tapi kaum Muslimin dikubur di kuburan kaum Muslimin, orang kafir dikubur di kuburan orang kafir. Ya, jangan satu kuburan. Kalau ada kuburan di situ ada orang Muslim orang kafir, jangan kubur saja, cari kubur yang lain. Ya, kubur yang Muslim saja. Ya. Nah, ini ditunjukkan dalam beberapa hadis disebutkan di sini oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ya. Kemudian sunnahnya dalam penguburan itu dikubur di kuburan. Ya. Dikubur di kuburan. Bukan dikubur di rumah atau dikubur di pekarangan rumah. Ya. Atau dikubur di depan masjid yang dia bangun. Ya. Ini semua dari kesalahan-kesalahan. Ya. Harusnya dikubur di kuburan kaum muslimin. Betapa banyak itu para sahabat semuanya dikubur di Baqi. Ya. Tidak ada yang dikubur di rumahnya. Kecuali Nabi, memang kekhususan bagi Nabi. Nabi itu punya kekhususan. Kalau Nabi, seorang Nabi meninggal, dikubur di tempat dia meninggal. Itu kekhususan. Hukum khusus untuk seorang Nabi. Adapun Abu Bakar dan Umar, yaitu hanya sekedar ikut. Karena berhubung Nabi sudah ada di situ dikubur, mereka pun dikubur di situ juga. Ya. Demikian. Dan memang keutamaan khusus untuk mereka berdua. Iya. Untuk mereka berdua. Dan Nabi mengisyaratkan memang dalam beberapa hadis tentang itu. Iya. Dan rumah Nabi itu bukan cuma di situ. Ada kamar yang lain. Kenapa sahabat tidak dikubur di kamar yang lain? Kenapa Aisyah tidak dikubur di kamar yang lain? Tapi dikuburnya di Baqi. Iya. Aisyah radhiyallahu anha dikubur di pekuburan Baqi. Pekuburan dekat Medina itu. Tidak jauh dari rumah Nabi. Ya. Ya, kalau kita pergi haji, kita lihat Masjidil Haram itu, ya, naik ke sebelah sana lagi, nah itu sampai di sana pekuburan Baqi sudah. Situ dikubur para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Tidak ada yang dikubur di rumah-rumahnya. Ya, padahal betapa banyak sudah orang meninggal dan dikubur di rumah-rumahnya. Ya. Kalau mau dibilang punya keutamaan, mereka lebih punya keutamaan. Kan begitu? Ya. Kalau mereka mengatakan kita ingin mendapatkan kebaikan, andai kata itu baik, mereka lebih cepat meraihnya, kan begitu? Tapi mereka juga tidak melakukannya. Iya. Karena itulah hendaknya hati-hati. Iya. Apa yang terjadi sekarang ini? Bahkan yang terjadi sekarang ini bisa mengantar kepada kesyirikan. Dikubur dia depan rumahnya. Iya. Akhirnya, karena kuburan depan rumahnya, iya, akhirnya dia teringat terus akan musibah yang menimpanya. Ingat terus begitu. Lama itu menimpa dia. Berbeda kalau kuburannya dari situ, nanti dia akan lupa misalnya. Suatu saat dia tidak ingat. Tapi berhubung kuburannya ada di depan situ, akhirnya dia ingat terus. Iya. Demikian. Makanya termasuk mafsadah. Tidak tahu nanti suatu belakangan hari, mungkin orang-orang sekarang hanya mengubur anak-anak keturunannya, cucu-cucunya nanti sudah menyembahnya mungkin. Kan begitu. Kita tidak tahu apa yang terjadi nanti belakangan. Sama dengan kaumnya Nabi Nuh. Ketika meninggal orang-orang salehnya dikubur mereka, orang-orang salehnya. Kemudian dibuat gambar-gambarnya. Dibuat gambar-gambar. Katanya gambarnya kita kenang. Ya. Supaya mengenang mereka. Ya, mereka tahu gambar ini dibuat cuma dikenang. Orang-orang yang buat gambar meninggal, lahir anak-anaknya, masih biasa. Anak-anaknya meninggal, lahir lagi cucu-cucunya. Terus turun-temurun sampai akhirnya gambar itu dirubah jadi patung, akhirnya disembah. Ya. Itu bahayanya. Kalau apa namanya? Menjalankan sesuatu tidak dibangun di atas tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa salahnya kalau kita dikubur bersama kaum muslimin? Orang lewat di kuburan kan didoakan. Ya. Doa kebaikan untuk penghuni kubur, kita juga dapat manfaat doa itu. Iya. Kan begitu. Ada kan doa masuk kuburan? Itu untuk seluruh kaum orang-orang yang dikubur. Kalau dia tidak dikubur di situ, dia tidak dapat doa. Iya. Dia tidak mendapatkan doa tersebut. Iya. Karena itu, hendaknya tidak ada pemisahan-pemisahan seperti itu. Sama saja kuburan di depan rumah, kuburan di kuburan, juga semuanya maksudnya kelihatan lahat. Sama. Tidak ada bedanya. Iya. Karena itu tidak wajar kalau ada pembedaan-pembedaan tersebut, apalagi bertentangan dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Kemudian tidak boleh mengubur jenazah. Iya. Pada tiga keadaan ini, kecuali dalam keadaan darurat. Yang pertama, mengubur di tiga waktu yang kita sebut tadi. Mengubur ketika matahari terbenam, ketika matahari berada di tengah-tengah, dan ketika matahari terbenam. Ya. Tidak boleh mengubur di situ, kecuali darurat. Ya. Yang kedua, di malam hari. Harusnya jangan mengubur di malam hari kecuali darurat. Sebab ketika para sahabat mengubur di malam hari, ya, mereka menguburnya, ya, apa namanya, dengan kafan yang tidak bagus, kemudian banyaklah kesalahan. Akhirnya Nabi melarang. Kata beliau, kecuali kalau terdesak. Kecuali kalau terdesak. Misalnya, mayatnya, bangkainya misalnya, tidak boleh terlalu lama di rumah sebab dia ada penyakit tersendiri. Harus cepat dikuburkan. Cepat dikubur, tidak apa-apa. Sebab ini darurat. Ya. Kalau dia lama di rumah, maka, apa namanya, kalau bukan darurat, maka harusnya dikubur nanti setelah terbit fajar atau nanti setelah terbit matahari. Ya, demikian harusnya. Terbit matahari baru dikuburkan. Ya. Itu pun dikuburkan bukan disolatkan. Ya. Kalau disolatkan nanti setelah subuh cepat solati setelah subuh. Ya. Kemudian setelah subuh bawa ke kuburan. Ya, tunggu sampai matahari terbit. Begitu matahari terbit langsung masukkan. Ya. Ke kuburnya. Ya, masukkan kuburnya, tanam, selesai. Demikian harusnya kalau ingin segera melaksanakan sunnah. Ya. Kalau sekarang ini lain. Ya. Jangankan itu, sudah berada di rumah, kadang 1-2 hari di rumah, tunggu dulu keluarga dari Jawa, tunggu ini mau datang, tunggu itu mau datang. Ya, ditunggu dulu paduan suara. Ya. Tunggu datang yang menangis. Ya. Dan seterusnya. Ini sangat merepotkan banyak pihak sebenarnya. Tapi banyak orang tidak paham hikmah-hikmah syariah. Ya. Syariat Islam ini penuh dengan kemudahan. Dan penuh dengan hikmah yang mulia. Cuma banyak dari kaum muslimin tidak memahami ini. Ya. Karena itu, hendaknya kita melaksanakan hal tersebut sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW supaya kita mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat, untuk kita masih hidup mendapatkan kebaikan, dan juga untuk keluarga kita yang meninggal juga mendapatkan kebaikan karena kita melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Iya. Iya. Kemudian kalau misalnya harus mengubur di malam hari, terpaksa misalnya mengubur di malam hari, boleh menggunakan lampu. Ya. Supaya mudah untuk melakukan penguburan. Ya, boleh menggunakan lampu. Kenapa dikatakan di sini boleh menggunakan lampu? Sebab sekarang ada lampu-lampu ditaruh di kubur. Ya. Khusus di kuburan ini ada lampunya, kuburan sana ada lampunya, ini punya lampu. Ini semua dari perkara-perkara jahiliyah. Iya. Dari perkara-perkara yang tidak dituntut oleh syariat Islam, bahkan dilarang keras oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, sebab itu semua menjadikan kuburan sebagai id, sebagai tempat keramaian. Ya. Padahal kuburan itu tempat yang harusnya tempat gelap, ya, dan tempat seakan-akan tidak ada kehidupan, dan kita ketika melihat kuburan itu teringat akan kehidupan akhirat. Tapi kalau kuburan sekarang yang kita lihat dan kita saksikan, ya, bangunan-bangunannya tinggi, ya, pakai tehel, lihat tehelnya, ingat tehel di kamar mandi. Kemudian lihat megahnya, kita juga ingat megahnya rumah kita. Tidak ada arah mengingat ke akhirat itu. Ya. Dan ini semua melalaikan. Nah, karena itulah, sekali lagi, ya, perkara-perkara yang menyelisih syariah itu ya betul-betul akan menimbulkan perkara baru. Kalau kita melakukan sesuatu, meninggalkan sunnah, pasti akan keluar, muncul perkara-perkara baru. Kalau kita tinggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bikin perkara baru akan kita tinggalkan sunnah. Iya, wallahul musta'an. Iya, kemudian kuburan itu bagaimana kuburan sifatnya? Cara menguburnya bagaimana? Ya, digali kuburannya. Kuburannya hendaknya diperdalam. Iya. Hendaknya diperdalam dan dibuat luas. Dan kuburannya hendaknya yang bagus. Cara membuat kuburan rapi. Iya. Jangan asal-asalan. Iya. Nah, sekarang sangat disayangkan, iya, orang-orang yang apa namanya menggali kuburan, ya, berhubung karena menggali kuburan orang yang sudah ditentukan di situ dan dibayar, kalau bayarannya kurang, akhirnya galinya juga ya kurang juga, biasa juga, begitu. Maka hendaknya dalam menggali sudah disiapkan orang-orang yang menggali dengan baik, dipersiapkan, ya, diurus dengan baik. Nah, ini juga harusnya kita tahu untuk kita secara umum, sehingga kalau ada teman kita atau cari kerabat kita yang meninggal, kita bisa bantu ya urus kuburannya. Sebab ini mereka ini orang yang meninggal kena musibah, dia tidak bisa berpikir mengurus semuanya. Musibahnya saja dia tanggung itu untuk bersabar, itu sudah berat. Ya. Punya banyak pikiran. Kalau dia punya pikir lagi urus di kuburan, oh ya, siapa yang saya kirim ke sana ya, siapa yang saya ini, itu kadang dia luput, ya, kadang dia lupa. Maka wajarnya kita sebagai seorang Muslim membantu Muslim yang lainnya, ya, semampu kita. Baik. Ini diterangkan dalam beberapa hadis tentang harusnya dikubur yang dalam, ya, kemudian diperluas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengubur, "Ihfiru, galilah, wa ausiu, dan perluaslah, wa a'miku, dan perdalam, wa ahsinu, dan buat kuburan yang paling baik." Ya. Buat kuburan yang paling baik. Ya. Kemudian cara menguburnya, ya, bagaimana dalamnya? Kuburan itu, ya, kalau dikatakan sudah dalam untuk kadar yang cukup, itu sekitar 1.5 meter atau 2 meter sekitar itu, ya, untuk kadar dalamnya. Dan untuk panjangnya sekitar 1 meter, yaitu bisa masuk 1 meter. Sebab nanti akan memakai lahat, sebagaimana kita akan terangkan. Dan dalam mengubur, ya, dalam mengubur itu boleh pakai lahat dan boleh pakai syok. Ya. Boleh pakai lahat. Lahat dibikinkan lubang tersendiri seperti yang kita lihat di kebanyakan pekuburan kaum muslimin. Dan boleh di syok, cuma digalikan saja. Ya. Dibuatkan lubang, dari atas bisa kelihatan. Kalau lahat itu dia dari samping. Ya. Demikian, boleh pakai lahat dan boleh pakai syok. Cuman kalau memakai lahat itu lebih utama dan paling afdal kalau dia pakai lahat. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, telah menerangkan hal tersebut dalam beberapa hadis bahwa utamanya memakai lahat. Ya. Bagaimana lahat itu? Ya. Anggap ini sekarang lubang apa namanya? Kuburan. Ya. Baik. Dari atas ini kuburan, dasarnya paling bawahnya ini, ya, kita bikinkan lagi lubang di sini, lubang di sebelah bawah, digalikan lagi lubang sebelah bawah. Jadi ketika kita gali kuburan kan, otomatis kuburan ini menjadi segempat kan begitu? Ya. Di bagian bawah untuk arah kiblat, ya, nanti kuburannya kan apa namanya pasti. Kalau jenazahnya dibalik ke sana, dibalik ke kanan, dia akan mengarah ke kiblat. Ya, itu kuburan yang biasa dibikin. Ya, kalau dia diarahkan, maka kubur lahatnya digali mengarah ke kiblat. Digali apa namanya ke dalam kira-kira sepanjang satu hasta. Satu hasta ini ukuran apa ini siku sampai ke ujung jari tengah, itu satu hasta. Digali ke dalam begitu, dari dasarnya dari bawah digali ke dalam, ya, sekitar itu. Boleh juga lebih, tidak apa-apa kalau dibutuhkan. Kalau misalnya gemuk orangnya atau ini, ya, ingin dia lebihkan boleh, ya, silahkan. Setelah itu dibengkokkan, dibuat miring, ya. Jadi bentuknya nanti begini, ya. Anggap ini dasar bawah kuburan, ya. Setelah digali dia masuk ke sampai ujung sini, maka dia bentuknya begini nanti. Bentuknya akan begini, enggak miring begini. Ya. Ini apa namanya? Hah? Ya, dilahat begini miring. Nah, dia miring begini. Jadi digali dari bawah dulu, kemudian setelah itu dikikis lagi tanah, dibuat miring seperti ini. Dikeluarkanlah tanahnya ini. Ya kan, dikeluarkan tanahnya. Dipaham ini? Nah, ini namanya lahat. Selain dari itu bukan lahat namanya. Ini lahat dari sisi bahasa. Ya. Dipaham ini? Baik. Sekarang bagaimana lahat itu? Atau bagaimana cara memasukkannya ke dalam lahat? Iya. Sudah siap ya semuanya. Ya sudah siap, kuburannya sudah digali, lahatnya sudah siap. Nah, sisa memasukkan mayatnya. Sekarang mayatnya mau dimasukkan. Dimasukkan lewat mana? Apakah lewat depan atau lewat belakang? Iya. Dimasukkan lewat arah kakinya. Nanti kan kakinya, di mana kakinya nanti posisi kan akan di, begitu kita lihat lahatnya sudah siap, oh ini nanti kepalanya di sini, kakinya di sini. Nah, maka jenazahnya dilewatkan dari arah kaki masuk ke kuburan. Dilewatkan dari arah kaki. Ya. Demikian. Dipahami ya? Jadi dilewatkan dari arah kaki. Ya. Kemudian yang memasukkan jenazah ini hendaknya laki-laki, bukan perempuan. Walaupun jenazahnya perempuan. Ya. Kenapa harus laki-laki? Ya. Sebab laki-laki lebih kuat dari perempuan. Ya. Dan kalau perempuan mengubur, ya, nanti dia akan bisa nampak sesuatu dari auratnya. Ya, karena itu yang menjadi apa namanya? Yang menguburkan atau yang memasukkan jenazah itu adalah laki-laki, bukan perempuan. Dan memang paling utama ya, paling utamanya memang yang memasukkannya keluarganya dari keluarga laki-laki. Apakah itu suaminya atau ayahnya atau adiknya, ya, keluarganya. Dan paling utama. Ya. Tapi ada beberapa syarat harus diperhatikan. Ada beberapa syarat harus diperhatikan. Setelah kita tahu boleh suaminya, boleh ini, syaratnya orang yang memasukkan ini ke dalam jenazah malam itu tidak melakukan hubungan dengan istrinya. Malamnya jangan melakukan hubungan dengan istrinya. Dipahami ini? Ya. Ini diterangkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya. Dari Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik, kami menyaksikan jenazah seorang perempuan atau jenazah anak perempuannya Rasulullah ketika dikubur. Dan Rasulullah waktu itu duduk di kuburan. Ya, Nabi duduk, tidak menurunkan beliau. Ya. Nah, dan air mata beliau mengalir. Dan jenazah ini disebutkan dalam riwayat yang lain, dia adalah Ruqayyah. Ya. Ruqayyah putri Rasulullah yang dinikahi oleh Utsman bin Affan. Dan Utsman bin Affan sendiri tidak menurunkan jenazah istrinya. Tapi yang menurunkan siapa? Nabi tanya, siapa di antara kalian malam ini tidak melakukan apa-apa? Ya. Maka Abu Talha mengangkat tangannya, saya Rasulullah. Ya. Kata Nabi, turunlah kamu. Dia menurunkan, kemudian menurunkan jenazahnya. Nabi berada di situ, Utsman bin Affan suaminya, dan juga tidak ada yang menurunkan. Dipahami ini? Maka harusnya yang tidak melakukan sesuatu di malam hari, itulah yang menurunkan jenazah. Iya. Nah, kemudian berikutnya, ya, setelah kita ketahui sunnahnya jenazah itu dimasukkan dari arah kaki, nah, dimasukkanlah jenazah ini dari arah kaki. Kemudian jenazahnya diturunkan ke dalam lahat. Ya. Diturunkan ke dalam lahat, kemudian dihadapkan wajahnya ke arah kiblat. Jadi kalau diarahkan wajahnya ke arah kiblat, ya tidak mungkin badannya tidak bergerak kan begitu? Ya, tidak mungkin dia diputar lehernya menghadap kiblat, tapi badannya tetap. Ya, badannya tentunya juga menghadap ke kiblat. Ya begitu. Dihadapkan ke kiblat. Nah, diterangkan itu dalam beberapa hadis. Ketika menurunkan, orang yang meletakkannya di lahat itu membaca Bismillahi wa ala sunnati Rasulillah. Atau boleh Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Itu dua riwayat. Ya. Dia ucapkan dengan membaca itu. Turunkan sambil baca Bismillahi ala sunnati Rasulillah. Ya. Atau bisa Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Ya. Baik. Dia turunkan Setelah diturunkan apa yang dilakukan? Hah? Dibuka? Pengikat kapan itu? Dilepas pengikatnya. Bukan diambil lagi pengikatnya, enggak. Tetap, cuman ikatannya itu, ikatan talinya dilepas. Ya, direnggangkan, lepaskan. Ya, begitu. Biarkan talinya di situ, tetap. Ya. Dan ada orang macam-macam saja, ambil talinya kemudian dijadikan jimat, dijadikan ini. Ya, ini semua dari perkara-perkara yang aneh sebenarnya. Ya. Nggak tahu dari mana asal datanya orang-orang bisa berpikir seperti itu. Ya. Wallah Ustaz. Ya. Baik. Setelah itu, ya. Setelah jenazahnya diturunkan, maka ditutup lubang lahat itu. Ya. Harusnya ditutup lubang lahat itu dengan batu-batu. Ya. Harusnya pakai batu, asalnya pakai batu. Ya. Sebab dalam hadis dikatakan wal sibu alayya liban, dan tancapkan untukku libna-libna, batu-batu. Ya. Nah, sebagaimana ditancapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harusnya pakai batu. Cara menancapkannya miring. Cara menancapkannya miring. Kayaknya miringnya ini diambil dari sisi bahasa. Itu bentuk lahat. Dari sisi bahasa. Jadi misalnya lahatnya tingginya begini. Anggaplah tingginya setengah meter misalnya lahatnya. Karena kan digali masuk apa namanya satu hasta, dan tingginya misalnya setengah meter atau satu meter. Masuk begini, setengah meter. Maka ambillah batu-batu. Ya, cari batu-batu yang panjang. Batu-batu yang panjang dipasang miring. Ya. Jadi bentuknya begini, anggap ini lahat. Maka memasang batunya itu tidak begini, tapi dia miring begini. Agak miring. Pasang batunya. Begitu terus ditutup lubang-lubangnya. Kalau ada lubang celah-celah kecil, tutup lagi pakai batu-batu kecil. Ya. Faedahnya apa? Supaya jangan tanah kena ke jasad ini. Dia masuk di dalam lahat. Dijaga jangan tanah masuk ke dalamnya. Dipahami ini? Iya. Itu harusnya pakai batu. Pada dasarnya pakai batu. Iya. Kalau tidak ada batu, nah baru boleh cari yang lainnya seperti papan. Ya sekarang orang lakukan itu belum cari batu, belum cari apa, sudah bawa papan. Iya. Harus cari batu, kan batu banyak. Apalagi Indonesia ini subur batunya. Ya, banyak. Kan begitu. Ya. Dan mampu mereka kalau mengambil batu belum bisa mampu. Ya. Maka harusnya dipakai batu-batu seperti itu. Ini benar. Ya. Nah ditutup pakai itu. Nah, setelah ditutup lahatnya tertutup semua. Setelah lahatnya ditutup semua. Maka diterangkan di sini. Kata Syekh Al-Albani. Orang yang di sekitar kuburan itu boleh menuang. Apa namanya? 3 kali tuangan pasir dulu. Ya. 3 kali tuangan pasir dengan kedua tangannya. Disebutkan oleh beliau hadis, ya. Dan beliau sahihkan walaupun ada sebagian para ulama yang melemahkan. Ya, cuma di sini yang perlu kita ingat ada kesalahan di kalangan masyarakat. Dia tidak hanya sekedar menuan, tapi ada juga bacaannya. Ya. Dia tuangan yang pertama dia baca minha khalaqnakum. Tuangan yang kedua dia baca lagi wa fiha nu'idukum. Tuhan yang ketiga dia baca wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ini tidak ada dalilnya. Ya. Tidak ada dalilnya sama sekali. Ada dalilnya tapi dalam hadis yang sangat lemah. Ya. Dalam hadis yang sangat lemah. Karena itu tidak bisa diamalkan. Tidak bisa diamalkan. Jadi di Tuhan saja. Daya menuannya itu orang di samping kubur. Ya. Jangan melihat ada orang menuan dia juga ikut menuang. Ya. Begitu. Menuan 3 kali. Tuhan 3 kali. Setelah itu kubur seperti biasa. Turunkan semua pasir. Ya. Setelah diturunkan semua pasir, ya. Dan boleh pakai air. Ya. Boleh pakai air, boleh dibasah-basahi. Faedahnya apa dibasahi supaya tanahnya itu turun. Ya. Tidak ada keyakinan tersendiri. Ya. Cuma supaya tanahnya turun. Jangan sampai nanti hujan karena tanahnya di bawah gembur, akhirnya dia turun begini. Ya, nanti besok hari dilihat loh, mana kuburannya hilang. Ya. Kan begitu kan? Ya. Makanya dikasih air supaya dia turun keras tanahnya. Ya. Demikian. Dan maksud dari dalamnya jasad seorang muslim itu jangan sampai tercium oleh binatang buas. Ya. Ada binatang buas bisa menggalinya dan seterusnya. Nah itulah makanya faedahnya dibikinkan lahat, kemudian dibikinkan ini supaya tidak bisa tergali. Ya. Nah, sebab jasad seorang muslim itu dihargai dalam keadaan dia hidup dan mati. Dalam keadaan dia hidup dan dia mati. Iya. Iya. Setelah selesai ditanam, ada beberapa perkara yang disunnahkan. Disunnahkan mengangkat apa namanya? Tanah yang naik dari kuburan itu sunnahnya hanya satu jengkal saja. Iya. Hanya satu jengkal. Iya. Nah, sebagaimana kuburan Rasulullah SAW seperti itu, hanya satu jengkal. Kemudian setelah itu dibuat apa yang satu jengkal ini kayak punuk onta. Pernah lihat punuk onta? Ya begitu. Dibuat kayak punuk onta begitu. Ya. Nah, kemudian setelah itu diberikan batu-batu di sampingnya. Ya, batu yang semisal atau yang semisal dengannya. Ya, samping kuburan ini. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Utsman bin Maf'un meninggal, ya, maka didatangkan, beliau perintahkan orang ambil batu itu. Orang itu angkat tidak bisa, maka Nabi yang berdiri kemudian diangkat. Ya. Kemudian beliau letakkan batu itu, ya, ditaruh di kepalanya. Ya. Kata beliau, supaya saya tahu bahwa ini adalah kuburan saudaraku. Ya. Itu faedahnya, supaya ditahu ini kuburan. Ya. Supaya ditahu itu kuburan. Jadi boleh mengambil batu di situ, kemudian ditaruh beberapa batu-batu kecil di sekitar kuburan. Ya, faedahnya supaya ditahu ini kuburan, dan pasirnya kalau kena hujan tidak jatuh turun. Ya, tertahan oleh batu. Sehingga dia tetap seperti kuburan. Nah, ini boleh kalau batu-batu sekedar dia pungut di sekitar kuburan. Adapun kalau dibangun kuburannya seperti yang dilihat sekarang ini, ya kuburannya dibangun, dipermegah, diperindah, ya pakai tehel, ya mahal harganya, ya, kadang ada lampunya. Ini semua dari perkara yang dilarang oleh Rasulullah. Dan misi Rasulullah waktu itu, dia kirim Ali bin Abi Thalib, jangan sampai